له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمك الله، وصلنا إلى باب الخروج إلى الضيعة. قال حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلامة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة له. Diriwayatkan dengan sanadnya, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, menyampaikan kepadaku Mu'adz ibn Fudalah, dia berkata, menyampaikan kepada kami Hisham ad-Dustawi, dari Yahya ibn Abi Kathir, dari Abi Salamah. Dia berkata, aku mendatangi Abu Sa'id al-Khudri, dan dia adalah sahabatku. Kemudian aku katakan, ala takhruj bina, tidakkah mau engkau keluar bersama kami ke kebun kurma? Fakharaja, maka keluarlah beliau. Wa alaihi khamisatan lahu, dengan memakai khamisah miliknya. Qala, dikatakan dalam syarahnya, kalimat dai'ah, dari'at al-ma'ash min al-basatin wal-mazra'ah والتجارة والعقار. الضيعة adalah sesuatu yang dijadikan sebagai penghidupan. Apakah kebun-kebun, mazra'ah, ladang-ladang, atau tijarah, perdagangan, toko, pasar, ataupun akar. Akar berkait dengan bangunan-bangunan, bangunan untuk tijariyah, untuk perdagangan, itu disebut dengan dhai'ah. Bab seseorang keluar ke tempat-tempat usaha. Di sini disebutkan hadis dari Abi Salamah, mendatangi Abu Sa'id, mengajaknya untuk ke kebunnya, dan beliau mau. Artinya tidak menjadi masalah mereka pergi ke kebun atau ke tempat-tempat perdagangan, mungkin kalau sekarang ke toko-toko dan sebagainya. Alaihi khamisah, kalimat khamisah, thawbu khazzin aw sufin muallam, pakaian dari khaz atau dari suf muallam yang memiliki corak-corak. Fiqih hadisnya sesuai dengan judul babnya. Khuruju sahabah ilal basatin. Keluarnya para sahabat ke kebun-kebun atau ke ladang-ladang. Liri'ayatiha walishrafi 'alaiha. Untuk memeliharanya, menjaganya, atau mengurusinya. Apakah menyiram, atau memberikan pupuk, atau membersihkan, atau memanen buahnya, dan sebagainya. Artinya mereka, para sahabat, adalah manusia biasa, yang mereka mendatangi kebun-kebun untuk mengurusi sawah dan ladangnya. Hadis kedua dalam bab ini, haddatsana Muhammad ibn Sallam, qala akhbarana Muhammad ibn al-Fudail ibn Ghazwan, an Mughirah, an Ummi Musa, qalat, sami'tu Aliyan, salawatullahi alaihi yaqul, aku mendengar Ali, salawatullahi wassalamu, yaqul, أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله ابن مسعود. نبي صلى الله عليه وسلم من يروه عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة. Disuruh untuk menaiki sebuah pohon. فيأتيه منها بشيء. Untuk mengambilkan sesuatu untuk mereka. Ini mengambilkan buah. فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى سَاقِ عَبْدِ اللَّهِ. Maka para sahabat melihat betisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. فَضَحِكُوا. Maka mereka pun tertawa. مِنْ حُمُوشَةِ سَاقَيْهِ. Karena kurusnya dua betis beliau. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ. Ma tadhakun, apa yang kalian tertawakan? La rajul la rijlu Abdullah athqalu fil mizan min Uhud. Apa yang kalian tertawakan? Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Khana ibn 'azakumullah. Tentunya asyahid min hadal hadis bahwa juga sama seperti tadi Abdullah bin Mas'ud menaiki pohon untuk mengambil buah, dan ini barakallahu fikum sama dengan tadi hadis dua sahabat yang pergi ke kebun, apakah untuk mengurusinya atau membereskannya atau menjaganya atau mengambil buahnya atau membersihkan dan sebagainya. Yang jelas mereka bukan seperti sufi yang meninggalkan dunia, tapi mereka adalah orang yang justru memiliki ma'isyah, memiliki usaha, ada yang berkebun, ada yang berladang, ada yang beternak, dan lain-lain. Ada juga yang berdagang. Fihi bayan manqabat as-sahabi Abdullah bin Mas'ud. Tetapi di samping yang berkait dengan bab, juga kita mendapatkan faedah-faedah lain. Seperti keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau dikatakan oleh Nabi kakinya lebih berat dari gunung Uhud di akhirat nanti pada hari kiamat. Ketika ditimbang, kakinya Abdullah bin Mas'ud asqal min Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud. Yang kedua, faedah yang berkait dengan bab. Bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya berarti duduk-duduknya di mana itu? Di dhayah. Di kebun. Karena mereka melihat Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon tersebut ketika disuruh Nabi. Berarti mereka pun masuk ke kebun-kebun, ke ladang-ladang, bahkan duduk di sana. Berbicara di sana. Wa qad dzakara at-Tayalisi, dikatakan at-Tayalisi anna Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu kana yajtani siwakan min arak linnabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam riwayat at-Tayalisi bahwa Ibnu Mas'ud yajtani mengambil siwak dari pohon arak. Siwak itu diambil dari pohon arak. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Karena setahu saya pohon arak tidak tinggi. Nah, padahal di sini dikatakan Ibnu Mas'ud naik dan sampai mereka melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ketiga, innal 'abda la yuzan yawmal qiyamah. Bahwasanya ini faedah berikutnya, seorang hamba akan ditimbang yawmal qiyamah. Dan ini salah satu tafsir, salah satu penjelasan tentang ditimbangnya amal perbuatan. Karena ada sebagian menafsirkan bahwa amal perbuatan itu ditimbang begitu saja, ditaruh yang baik di sana, yang jelek di sini. Tetapi ternyata ada riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahwa ditimbangnya amalan seseorang dengan ditimbangnya badannya. Ada orang yang kurus tetapi sangat beratnya karena amal solehnya. Ada yang sebaliknya, orang yang tinggi besar, gemuk, tetapi dia ringan sekali karena tidak ada amal solehnya. Maka kalau tangan seseorang ditimbang, dia akan berat kalau tangan ini sering berbuat baik. Dan akan ringan kalau tangan itu dalam keadaan jarang dipakai untuk berbuat baik. Kaki juga demikian. Akan berat kalau dia banyak dipakai amal soleh, apalagi jihad fi sabilillah. Dan akan ringan kalau tidak dipakai untuk amal soleh, bahkan dipakai untuk berbagai macam kemaksiatan, maka akan ringan. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa badan seseorang ditimbang yaumul qiyamah. Tetapi beratnya bukan tergantung pada gemuk atau kurusnya, tapi bergantung pada seberapa amal soleh yang dikerjakan oleh anggota tubuh tersebut. Diambil dari ucapan Nabi, kaki Abdullah bin Mas'ud ketika ditimbang lebih berat dari gunung Uhud, karena amal soleh yang dilakukan oleh kakinya. Bab al-Muslim mir'atu akhihi. Al-Muslim mir'atu akhihi. Seorang Muslim adalah cermin saudaranya. Qala hadatsana Asbagh. قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني خالد ابن حميد عن خالد ابن يزيد عن سليمان ابن راشد عن عبد الله ابن أبي رافع عن أبي هريرة قال المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. Disebutkan dengan sanadnya sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dikatakan mukmin adalah cermin saudaranya. Kalau dia melihat kejelekan, maka dia akan perbaiki. Tahu kalian bagaimana orang yang bercermin? Kalau melihat ada coreng di wajahnya, hah? Akan ditertawakan, dicerca, atau dimaki-maki? Hah? Kamu lihat di cermin, ada coreng di wajahmu. Apakah kamu akan bertawakannya? Oh, ada corengnya, jelek ini. Tidak kan? Pasti kamu akan mencari dan bersihkan. Ya. Mengapa? Karena itu dirimu sendiri. Itu dirimu. Ya. Karena itu cermin. Itu menggambarkan bagaimana keadaan dirimu. Maka engkau akan perbaiki. Kalau ada yang tidak becus pada pecinya atau pada imamannya, dia akan perbaiki. Karena itu adalah dirimu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang mukmin itu adalah cermin saudaranya. Maka kalau dia melihat aib pada saudaranya, seakan-akan dirimu ada corengnya, maka kamu akan perbaiki. Idza ra'a fihi aiban aslahahu. Kalau melihat kekurangan pasti akan perbaiki. Wah, kok jelek sekali. Ya fulan. ini haram, tidak boleh, ini tidak patut seorang mukmin seperti itu. Sebelum kelihatan orang lain, dia ingatkan. Kenapa? Itu adalah dirimu. Kalau sampai jelek, orang akan mengatakan kalian memang orang-orang jelek. Karena tengah kalian, ada orang jelek. Berarti kalian memang temannya orang jelek, saudaranya orang jelek. Ila akhirihi. Sehingga dia akan perbaiki saudaranya, kalau saudaranya terlihat ada sesuatu. Hadis ini, sanadnya hasan. Al-mu'min mir'atu akhi, maknanya al-mir'ah turin nadir fiha ma fihi min al-uyub. Cermin akan memperlihatkan pada orang yang dihadapannya kekurangan dirinya. Cermin akan menunjukkan pada orang yang sedang melihatnya kekurangan-kekurangannya. Kamu kurang rapi, kamu ada corengnya, kamu begini, kamu begitu. Cermin akan menerangkan keadaan dirimu. Kadzalikal mu'min bi yukhbir akhahul mu'min bi uyubi. Demikian pula mu'min dengan mu'min lainnya. Seperti cermin. Kamu kurang begini, kamu kurang begitu. Liyatakhallas minhu, untuk menghindari kekurangan tersebut. Yakuffa alaihi daya'atahu, yamna' daya'ahu, akan menahan daya'ahnya, atau yamna' daya'ahu, akan menghalangi dia, jangan sampai terlantar, atau jangan sampai menyimpang. Nah, di seorang mukmin, karena dia cermin saudaranya, dia akan mengingatkan saudaranya, memberitahu kekurangan-kekurangannya. Cermin itu memberitahu kekurangan dirinya. Maka sebuah pepatah mengatakan tentang orang yang bodoh, buruk muka, cermin dipecahkan. Gambaran apa ini? Kalian kan ngerti bahasa Indonesia tuh? Gambaran apa itu? Buruk muka kok cermin dipecahkan? Gambaran orang yang bodoh. Bukan salah cermin. Cermin menampakkan dirimu pada hakikatnya. Apa yang kurang pada dirimu akan ditunjukkan. Apa yang kurang pada wajahmu akan ditunjukkan. Kamu seperti ini. Harusnya kamu melihat buruk mukamu, perbaiki. Atau engkau memiliki kekurangan, perbaiki. Atau memiliki yang enggak beres-beresnya. Cermin tidak salah apa-apa. Dia menampakkan, menunjukkan apa salahmu. Demikian pula seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Kalau engkau memang ada kekurangan, akan diberitahu. Engkau salah. Engkau kurang ini. Engkau begitu. Harusnya kau seperti ini. Bukankah Allah berfirman? Bukankah Allah bersabda? Ila akhirih. Ini cermin. Nah, kalau orang yang berbuat dosa tadi diingatkan marah, nah itu si buruk muka. Yang memecahkan cerminnya. Alhamdulillah ada cermin yang menunjukkan padamu bahwa engkau memiliki kekurangan. Harusnya alhamdulillah, jazakallahu khair. Kalau engkau tidak memberitahu, mungkin aku akan lebih jauh tersesat. Kalau engkau tidak mengingatkanku, mungkin aku akan lebih jauh berbuat jelek. Fiqh hadisnya berarti dua pihak yang diingatkan dan pihak yang mengingatkan. Hendaklah engkau menjadi cermin saudaramu. Itu pertama. Hendaklah engkau menjadi cermin saudaramu. Kalau melihat saudaramu ada kekurangan, ingatkan. Beritahu. Karena itu adalah cerminan dirimu. Dalam artian, engkau sama-sama muslim, sama-sama mukmin, satu tubuh. Kalau ada seseorang di antara kalian yang aib atau jatuh ke dalam kejelekan, kalian semua ikut kena malunya. Ikut kena aibnya. Yang kedua, bagian diingatkannya, kalau engkau diberitahu oleh orang lain, maka bersyukurlah, karena engkau masih punya cermin. Bersyukurlah, karena engkau masih punya cermin. Ucapkan jazakallah khaira. Hadis yang mirip dengannya adalah hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Hurairah, masih juga dari Abu Hurairah dengan sanad yang berbeda. Qala hadatsana Ibrahim ibn Hamzah qala hadatsana Ibn Abi Hazim an Katsir ibn Zaid an al-Walid ibn Rabah an Abi Hurairah an an-Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin adalah cermin saudaranya. Wal mu'min akhul mu'min. Seorang mukmin saudara mukmin yang lain. Yakuffu alaihi dhai'atahu. Akan menjaga jangan sampai terlena atau jangan sampai terlalaikan. Yahutuhu min waraihi. Akan melindungi dari belakangnya. Akan melindungi dari belakangnya. Lafaz pertamanya hampir sama, al-mu'min mir'atu akhi, atau bukan hampir sama, sama persis. Al-mu'min mir'atu akhi. Tetapi tambahan di belakangnya berbeda, yaitu tentang mu'min akhul mu'min, untuk menegaskan bahwa seorang mu'min benar-benar saudara mu'min yang lainnya. Yang namanya saudara seperti cermin. Hendaklah dia menjaganya, jangan sampai terlalaikan, jangan sampai menyimpang, dan juga melindunginya dari belakangnya. Disebutkan makna yahutuhu al yaqufu alaihi dhai'atahu yamna dhai'ahu, itu sudah disebutkan tadi. Wa yahutu min waraihi, maknanya yadhubbu anhu, membelanya. Yahutu min waraihi, maknanya yadhubbu anhu, membelanya. Wa yughfir alaihi masalihahu, dan memberikan kepadanya keperluan-keperluannya, jadi membantu apa yang dibutuhkannya. Itu makna yahutu min waraihi, meliputi di belakangnya. Nah, disebutkan faedahnya sudah dua tadi. Wa fi talabul hirs kullal hirs ala tawthiq 'ura al-ukhuwah. Faedah yang ketiga, bahwa ini adalah anjuran yang sangat, hirs kullal hirs adalah kesungguh-sungguhan, yang benar-benar kesungguh-sungguhan untuk mempererat ukhuwah, mempererat persaudaraan. Ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman. Fa innaha ni'matun rabbaniyah. Karena yang namanya persaudaraan iman adalah kenikmatan. Tazidul Islam sabatan, akan menambah kemantapan dalam keislaman di hati pengikut-pengikutnya. Wa du'atihi, di hati para da'i-da'inya. Akan semakin kokoh. Dengan apa? Dengan ukhuwah. Apa dalilnya bahwa ukhuwah itu ni'mah? Hah? Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ingatlah kenikmatan Allah pada kalian. Ketika kalian tadinya bercerai-berai, Allah jinakkan hati-hati kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala satukan hati kalian. Fa'asbahtum. Akhirnya kalian menjadi binikmatihi ikhwana. Kalian menjadi bersaudara. Ni'mah. Allah sebutkan ni'mah. Udhkuru ni'mat Allah alaikum. Ingat-ingat kenikmatan itu. Ukhuwah itu ni'mah. Persaudaraan itu nikmat. Kalian di sini bersaudara. Dengan mukmin yang lainnya bersaudara. Dengan ahli sunnah lainnya bersaudara. Nikmat. Azimah. Yang tadinya kalian hanya punya dua tangan. Kalian punya 2 juta tangan. Mengapa? Karena satu tubuh. Karena bersaudara. Kamu ngangkat gak kuat. Ada tangan lain. Tangan saudaramu. Tangan temanmu. Tangan saudara-saudaramu yang lain semua ikut membantu mengangkat, akan mampu diangkat. Baik, fahadihi ni'matun 'azimah. Ini adalah kenikmatan yang sangat. Maka dalam hadis ini disebutkan al-mu'min akhul mu'min. Dalam hadis lain disebutkan al-mu'min akhul mu'min la yadhlimuhu. Tidak dizalimi, tidak dicurangi, tidak dicerca, tidak dimusuhi. Karena mu'min akhul mu'min. Nah, Hadis yang berikutnya, yang 240. Haddatsana Ahmad ibn Asim qala haddatsani Haywa. Qala haddatsana Zaqiyah an ibn Thawban an abihi an Maqhul an Waqqas ibn Abi Rabi'ah an al-Mustawrid an an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa Nabi bersabda, "Man akala bi Muslim uklatan فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمْ وَمَنْ كُسِيَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَكْسُوهُ مِنْ جَهَنَّمْ وَمَنْ قَالَ بِرِجْلِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ رِيَاءٍ wa sum'ati yawm al-qiyamah." Mana kalimatnya dulu, baru kita sebutkan mana hadisnya. Yang pertama, akala bi muslim. Siapa yang akala bi muslim aklatan? Siapa yang memakan seorang muslim dengan sekali makan? Apa maknanya? Huwa ar-rajul yakunu sadiqan li ahad thumma yadhhab ila aduwihi fayatakallam fihi bighairil jamil. Seseorang yang memiliki saudara, teman, tetapi kemudian pergi ke musuh temannya, kemudian menceritakan kejelekan-kejelekannya. Liujizuhu alaihi bijaizatin, agar mendapatkan hadiah. Apakah hadiah pujian atau hadiah harta dunia dan sebagainya. فَأَطْعَمَهُ ذَلِكَ الْعَدُوُ وَأَكْلَهُ أَوْ كَسَاهُ ثَوْبًا فَلْيُبَارِكْ لَهُ فِيهِ بَلْ يُعَذَّبْ بِهِ. Kadang-kadang keuntungannya berupa dikasih makan. Kadang-kadang keuntungannya berupa diberi pakaian. Maka hati-hati. Siapa yang mendapatkan makan karena mengorbankan seorang muslim, maka dia akan diberi makan dari neraka jahannam. Siapa yang diberi pakaian karena dengan mengorbankan saudaranya muslim, maka dia akan mendapatkan pakaian dari api neraka. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, mana hadis. Hadisnya sahih disebutkan dalam silsilah al-ahadithu sahihah. Man akala bi muslim aklatan. Siapa yang makan dengan seorang muslim satu kali makan. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai salah menafsirkan. Maknanya makan bi. Maknanya bukan ma'a. Bukan bersama seorang muslim. Bukan. Tapi makan karena mengorbankan seorang muslim. Dijual. Anda tahu? Musuhmu, si fulan. Padahal temannya sendiri tuh. Ya, di mana itu? Dia sedang sembunyi di sana. Begini, begini, begini, begini. Saya tahu demikian. Arahnya ke sana. Ya, makasih, makasih. Hadiah buatmu. Ya. Jadi dia mengharapkan hadiah dengan mengorbankan saudaranya sendiri. Ya. Maka siapa yang makan? Karena dengan cara mengorbankan seorang saudaranya muslim, maka dia akan diberi makan dengan neraka jahannam. Siapa yang mendapatkan pakaian dengan mengorbankan seorang muslim, maka dia akan mendapatkan pakaian dari api neraka yaumul qiyamah. Wa man qama bi rajulin maqama riyan, siapa yang berdiri atau menduduki satu posisi dengan riya sum'ah, maka Allah Subhanahu wa taala yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yawmal qiyamah, akan dudukkan pula dia di tempat riya dan sum'ah nanti yawmal qiyamah. Berarti apa fikihnya? Wujub ikramil muslim, wajib memuliakan seorang muslim. Wajib memuliakan seorang muslim. dan menjaga kehormatan mereka. Dan jangan dikorbankan hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Terancam dengan ancaman azab. Wa adamul ityan bil harakat wal af'al allati tuhinuhu. Maka tidak boleh engkau melakukan gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan, atau ucapan-ucapan untuk menjatuhkan kehormatan saudaramu. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Tidak hanya ucapan, disebut harakat, gerakan-gerakan. Af'al, perbuatan-perbuatan. Karena ada manusia menjelekkan dan merendahkan orang lain dengan isyarat-isyarat. Ya. Yang mendengar dari radio enggak tahu tuh gerakan tadi. Ya. Hanya matanya tutup sedikit, bibirnya dinaikkan ke atas. Ya. Itu sudah cukup. Sudah cukup itu menjatuhkan atau menghina seorang muslim. Ya. Hati-hati. Apalagi kayak gini. Ya. Mau lebih parah lagi tuh. Ya. Dengan jarinya disilangkan di jidatnya. Maksudnya apa? Gila. Ini barakallahu fikum. Harakat. Gerakan-gerakan. Atau mata. Permainan mata. Atau dengan berbagai macam perbuatan. Apalagi ucapan yang jelas. Menghinakan seorang muslim. Maka itu termasuk dilarang. Mithlul ightiyab wal waqi'ah. Seperti ghibah. Ightiyab dan ghibah. Ghibah dalam menceritakan kejelekan saudaranya. Wal waqi'ah, waqi'ah mencerca. Wa ta'arrud lahu. Apa ta'arrud lahu bil adiyah? Mengganggu secara fisik dengan menyakiti dan sebagainya. Maka tidak boleh menyakiti hatinya, enggak boleh pula menyakiti badannya. Al muslim, akhul muslim. Yang kedua, adam ittikhadhi sum'ah war riya' wasilatan lil husuli 'ala al aghrad wal atma' wa khutam ad dunya. Yang kedua, jangan mengambil cara sum'ah dan riya'. Sum'ah dan riya' itu bersaudara, sama maknanya. Hanya saja sum'ah pengen didengar, riya pengen diru'yah, pengen dilihat. Ya, sama saja sungguhnya. Pengen didengar dari kata sami'a yusma'u, atau sumi'a yusma'u dari sum'ah. Sedangkan pengen dilihat dari ra'a, ya ra, jadi riya. Maka dua-duanya adalah beramal dengan sesuatu karena ingin dipuji. Beramal sesuatu karena ingin mendapatkan sanjungan, ingin didengar, ingin dilihat. Barang siapa yang melakukan sum'ah dan riya wasilatan lihusul 'alal aghrad, siapa yang sum'ah dan riya hanya karena pingin mendapatkan keuntungan-keuntungan, wal athma', karena tamak pada perkara-perkara dunia, fa innallaha yu'adzibuhu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadabnya. Misla hadzal rajul wa yudhhir kadibahu, Allah akan adab orang tersebut dan Allah akan bongkar rahasianya, bongkar kedustaannya. Wa iradatihil fasida al khafiyah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bongkar keinginan dalam hatinya yang tersembunyi, yang tersamar. Maka yaumul qiyamah akan dipermalukan, semua orang melihat kepadanya. Mengapa engkau diazab? Mengapa engkau disiksa? Bukankah engkau dulu orang saleh? Engkau beribadah, engkau berbuat karim, banyak sedekah. Dijawab oleh dia, bahwa aku berbuat semua karena riya, karena sum'ah, karena ingin dunia, maka beginilah jadinya. Dipermalukan oleh Allah Ta'ala. Bahkan ketika mereka dihisab, pahala mereka diberi oleh Allah balasannya berlipat kali, para murai'in tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan disampaikan kepadanya, idhabu ila man kuntum turauna fid dunya. Pergilah kepada yang dulu kalian pengen dilihat oleh mereka. Hal tajidu minhum jazaa'a, apakah kalian dapat dari mereka pahala? Disuruh untuk minta pahala dari orang-orang yang kamu dulu beramal untuk dia. Kamu dulu kan beramal pengen dilihat mereka. Minta dari mereka pahalanya. Ambil dari mereka pahala. Ya, tentunya enggak akan dapat. Masing-masing berpikir tentang dirinya, diriku, diriku. Apalagi memang enggak punya. Kalaupun punya, mereka akan berpikir untuk dirinya, enggak mungkin untuk yang lain. Qul inna a'udzu billah. Demikian hadis tentang masalah al-muslim mir'atu akhi, seorang muslim cermin saudaranya, dan muslim akhul muslim. Bab ma la yajuzu min al-la'ib wal mizah. Bab apa yang tidak boleh dalam sida gurau. Bab apa yang tidak diperbolehkan dalam sida gurau. Sida gurau sesekali tidak terlalu banyak boleh. Dan sida gurau dikatakan oleh Syekh Sa'di seperti garam. Kalau terlalu banyak, keasinan. Terlalu asin, tidak kemakan itu masakan. Tetapi kalau sedikit, menyedapkan. Tetapi dalam mizah, mana yajuz? Dalam mizah wal la'ib, dalam permainan atau senda gurau, ada yang tidak boleh. Qala hadatsana Asim ibn Ali, qala hadatsana ibn Abi Dhi'bin, an Abdullah ibn Sa'ib an abihi an jaddih. Qala sami'tu Rasulullah SAW yani yaqul, la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan, fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi falyaruddaha ilayhi. Menyampaikan kepada kami Asim ibn Ali, dia berkata, menyampaikan kepadaku Ibnu Abi Dhi'b, menyampaikan kepadaku Abdullah ibn Sa'ib dari ayahnya, dari kakeknya. Kalau aku mendengar, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan mengambil salah seorang kalian. Jangan salah seorang kalian mengambil perkakas milik temannya. La'iban wala jaddan. Serius ataupun tidak serius. Faida akhadha ahadukum 'asa sahibihi, siapa yang mengambil tongkat saudaranya, cepat kembalikan. Senda gurau, guyon, jangan mengambil barang temannya. Enggak mainan, enggak pula serius. Serius pencuri. Main-main berbahaya. Ada beberapa bahaya-bahayanya. Yang pertama, kalau kelupaan. Akhirnya orang tadi mencari-cari, sulit, gak ketemu. Sampai suatu saat, iya anak lupa kemarin ngambil dari kamu. Sudah dirugikan sekian lama. Dan akan terjadi kedoliman pada orang tersebut. Itu pertama. Kedua, bisa jadi orang yang diambil barangnya tadi, mengira kalau kamu itu serius mencuri. Tapi ketika ketahuan, dikembalikan. Coba kalau gak ketahuan, mungkin diambil sama dia. Membuat saudaranya su'uran. Berburuk sangka. Yang ketiga, bisa jadi orang yang mengambilnya niatnya main-main di awalnya. Ketika dia tidak nyari, muncul. Syaitan. Dia gak nyari, ambil aja. Akhirnya mencuri. Tadinya awalnya tidak niat mencuri. Hanya cuma main-main. Tapi akhirnya, karena tidak dicari, merasa aman, gak ada yang lihat lagi. Mumpung gak ada yang lihat, akhirnya diambil. Dan juga barakallahu fikum, beberapa orang sampai malu gara-gara guyon yang seperti itu. Diambil HP-nya, oh ini punya si fulan nih, tinggalan. Maksudnya itu mau dikasih tahu. Dia lupa, temannya mencari-cari, nggak ketemu, hilang, dicuri orang. Akhirnya dia mengembalikan malu. Kalau saya kembalikan, berarti kasih tahu saya pencurinya. Karena sudah beredar, dicuri, maling segala macam. Bingung akhirnya dia. Mengembalikan, nanti dibilang pencuri. Nggak dikembalikan, saya benar-benar mencuri. Ini barakallahu fikum, nggak usah main-main. Dalam mengambil barang saudaranya. Jangan mengambil barang saudaranya walaupun main-main. Ini satu. Tetapi di sini disebutkan hanya satu hadis saja. Padahal ada hadis lain yang menyebutkan tidak boleh berdusta. Tidak boleh berdusta. Khamilina azakumullah. Dalam masalah bercanda. Tentunya yang lain adalah perkara yang berkait dengan agama, dengan kekufuran. Karena kekufuran, nikah, cerai, jidduhuna jidd, wahazruhuna jidd. Seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Tidak boleh main-main. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tentang masalah kesyirikan. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bermain-main? Jangan kalian bermain-main. Jangan menjadikan bahan permainan Allah dan ayat-ayatnya dan Nabi Muhammad SAW. La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan kalian teraaf kafir selain kalian. Sehingga sangat berbahaya mizah, guyon dengan ayat-ayat Allah. Tidak boleh mizah, guyon dengan nama Allah, dengan Rasulullah, jangan. Demikian pula dengan talak. Demikian pula dengan nikah. Aku nikahkan kamu dengan anak saya. Kamu ternyata punya anak perempuan. Sah. Kalau orang itu mengatakan, saya terima. Dan kemudian yang hadir dalam keadaan menyaksikan. Sah itu jatuh. Betul-betul dia sudah menjadi istrinya. Jangan main-main. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah kuyon itu terkontrol. Jangan melampaui batas. Di antara yang tidak boleh dalam hadis ini, jangan mengambil barang saudaranya. Serius ataupun main-main. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.